kalian yang sakit ibu bapakmu, itu Allah sayang kalian. Dia sayang kau Tuhan, nah kasih kau pintu gampang masuk surga. Lalu kenapa ketika orang tuamu sakit kau mengeluh? Tidak semua orang, tidak semua anak dikasih cobaan melawat orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tawaf. Tahu tawaf Pak ya? Keliling Ka'bah. Di depan Nabi ada anak muda ikut tawaf. Dan Nabi melihat anak muda ini melepuh pundaknya. Bahasa Bugisnya takkalopi lekena. Ya, terkelupas pundaknya. Nabi penasaran diikuti. Tawaf. Lalu selesai tawaf, Nabi panggil anak muda itu. Anak muda, ta'al. Sini dulu anak muda. Ya ya Rasul. Kenapa itu pundakmu nak? Magi lekekmu. Kenapa belakangmu? Ya Rasulullah, saya orang miskin. Ibuku sakit. Mau sekali beliau umroh. Saya tidak punya budak. Saya tidak punya kereta. Saya tidak punya unta. Saya orang miskin. Ibu saya sakit, mau sekali ke Mekah. Maka aku, ya orang Bugis bilang udengi. Kupikulah, apa sih namanya itu? Kalau gendong begini. Nah, ya pokoknya apalah dia di belakang sini. Ya. Nah, iyalah diambil lah, simpan di sini ya. Kalau bahasa Bugisnya didengi. Ya. Ibunya apa dia dari belakang dipikulnya. Seperti itu. Dari Madinah ke Mekah kurang lebih 500 km. Melewati panasnya padang pasir, melewati teriknya matahari, melewati dinginnya gurun. Kupikul terus. Nanti selepas ketika saya makan, buang air besar dan sholat, selebihnya ada di pundak saya. Makanya ini terkelupas pundakku. Lalu anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikanku ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Kira-kira sudah seimbang dah ini kebaikan saya? Lalu menjawab, anak muda, alhamdulillah, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah, kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Masya Allah. Kira-kira sudah ada orang seperti ini sekarang? Hah? Bos, 500 meter. Kilo. Kira-kira dari Palangkaraya ke Pontianak. Palangkaraya Pontianak masih sisa singgah bapak bernaung di bawah pohon, masih banyak sungai yang kita lewati. Makkah Madinah, Madinah Mekah, padang pasir. Subhanallah. Tapi ternyata kebaikan itu belum membalas kebaikan ibu kepada orang tua. Sekarang ini banyak anak-anak durhaka sama orang tuanya. Nih kita-kita nih. Jangan pikir bahwa bapak sudah punya istri tidak durhaka sama orang tuanya. Banyak yang durhaka setelah berkeluarga. Tersebutlah sahabat Nabi namanya Sa'lab Al-Qamah. Makasih agamanya. Bagus sholatnya. Di mana Nabi dakwah di depan ada Al-Qamah. Di mana Nabi berjamaah di belakang ada Al-Qamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Al-Qamah cuma katakan la. La. La. Bingung semua sahabat. Kok bisa? Ini kan baik agamanya. Rajin jamaah. Bagus Senin Kamisnya. Kok bisa dia? Lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, Al-Qamah sakaratil maut tiba di saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkin ada dosanya. Nabi lalu bersabda, hai, kau cari bapaknya. Cari orang tuanya. Bapaknya sudah meninggal ya Rasul. Cari ibunya. Kau cari ibunya. Cari ibunya ketemu. Lalu si Bilal berkata, Bu, anakmu si Al-Qamah lagi sakaratil maut, tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Dia dapat sudah itu. Kurang ajar memang itu anak. Setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan, bersusah payah ku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang dan lebih takut sama istrinya daripada saya ibunya. Pernah satu ketika saya ke rumahnya, karena lama dia tidak datang, dilarang sama istrinya ke sini. Saya datanglah ke rumahnya. Saya baru ketuk pintunya, saya dengar istrinya bilang, "Eh, Pak, sembunyi cepat itu kacang, itu mamakmu datang." Didengar sama ibunya. Gak jadi masuk. Nangis ibunya. Pulang. Setelah mendengar ini Nabi berkata, "Masih sak. Macilaka itu Al-Qamah. Siksa itu anak, gak bakal selamat. Panggil ibunya." Panggil ibunya. Kata Nabi, "Bu, maafkan anakmu. Saya tidak mau ya Rasul. Kurang ngajar itu anak. Maafkan. Saya tidak mau. Tidak selamat ini anakmu kalau kau tidak maafkan. Biar saja, kurang ajar." Jalan satu-satunya kalau begitu, lebih baik saya bakar api di dunia daripada apinya neraka yang bakar. Sayang seribu sayang bapak saya tidak sempat melihat saya seperti sekarang. Maka kalian yang punya orang tua, bodoh kalian kalau tidak memanfaatkan itu. Bodoh kalian kalau tidak memuliakan orang tuamu sekarang. Itu pintu masuknya surga. Itu pintu masuknya surga dengan segampang-gampangnya. Biarkan orang menghinamu, biarkan kau kontrak-kontrak rumah, biarkan pekerjaanmu seadanya, tapi kau muliakan orang tuamu. Itu yang membuat kamu gampang masuk surga. Biar tinggi pangkatmu, duitmu banyak, tabunganmu bermiliar-miliar, tapi kau lalaikan orang tuamu, demi Allah kau tidak akan masuk surga. Kenapa kalian yang masih punya orang tua tidak memanfaatkan itu? Ladang surga itu orang tuamu. Apalagi kalian yang sakit ibu bapakmu, itu Allah sayang kalian. Dia sayang kau Tuhan, nah kasih kau pintu gampang masuk surga. Lalu kenapa ketika orang tuamu sakit kau mengeluh? Tidak semua orang, tidak semua anak dikasih cobaan melawat orang tuanya. Kalian kembali kalau masih hidup orang tuamu, muliakan orang tuamu meskipun dia tidak sholat. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Apabila kedua orang tuamu sudah dalam pemeliharaanmu, sudah tua dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata ah saja dilarang. Ajak mubalai. Jangan kau bantah orang tuamu. Itu perintah Quran, bukan perintah ulama, perintah Quran. Jangan kau berkata ah kepadanya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Berkata-katalah dengan qawlan karīma, kata-kata yang mulia. Ustaz, sakit ibuku sudah 2 tahun. Ladang amal bagi kalian. Bisa jadi kalian berlima bersaudara, sakit ibumu, ada orang di antara 5 ini dia gunakan untuk masuk surga secepatnya, ada juga yang membuat gara-gara sakit ibunya lebih gampang dia masuk neraka. Urus saja masing-masing. Sakit ibu. Barangkali yang pejabat tidak punya waktu, sayangi ibumu dengan ongkos biayanya. Urus biayanya. Kalian yang pengangguran, sakit ibumu, raih pintu surga karena waktumu lebih banyak. Urus itu fisiknya, angkat, bawa dia ke toilet. Ketika kau mengeluh, hei, bikin repotin orang tua, hancur semua kau punya amal. Ingat, dalam Al-Quran ada 3 perintah serangkai, yang artinya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah yang lain tidak dilaksanakan. Apa gerangan perintah serangkai itu? 1 di antara 3 itu, aniskurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa muliakan orang tuamu. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi mendurhakai orang tuanya, tolak itu syukurmu kepada Allah. Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya saya taati, setelah saya berbuat kepada Allah dan Rasulnya saya berbuat baik, siapa yang saya taati ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. 3:1. Kenapa ibu 3 kali? Ternyata kalau kita pelajari, kenapa ibu 3 kali disebut? Karena ada 3 kelebihan ibu yang tidak dimiliki bapak. 1, hamil. Ada di sini pernah hamil? Paling kita menderita kalau ngidam. Iya toh? Ada di Makassar, Ustaz. Apa doanya supaya berhenti ngidam istriku? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Menderita kau terus. Jadi kalau jam 10 mau tidur istrinya, 9:30 sudah naiklah dia duduk di atas lemari. Belum berhenti kau, dikasih bodoh-bodoh kau istrimu itu. Tidak ada itu ngidam. Oi ibu, oi, oi. Tidak ada itu ngidam. Mamanya istriku dulu ngidam. Hai, saya mau, tidak ada itu ngidam. Berhenti. Kedua, melahirkan. Ketiga, menyusui. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tentu kita heran, kenapa anak-anak kita sekarang begini? Magai kira-kira. Kenapa kira-kira anak-anak kita begini? Apakah sepenuhnya salah anak? 90% salahnya orang tua. Kenapa bisa, Ustaz? Coba lihat. 1, apa yang kita kasih makan anak-anak kita? Kalau ibu bapak sudah memberi makanan haram anaknya, maka jangan heran anak nanti pun besar selalu berpikir yang haram-haram. Coba lihat anak-anak pejabat yang korup. 3 anaknya. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Coba itu. Tapi coba lihat anak-anak guru mengaji. Coba, apa mana korupsi guru mengaji? Bapakku guru ngaji, sampai sekarang masih ada warisannya itu. Anak santrinya lebih 60 di rumah, bukan TK TPA, yang model ngaji kampung.